Bolehkah memajang status baju tidur wanita untuk dijual yang bisa dilihat oleh anak-anak atau bahkan suaminya? Dan yang kemudian, yang kedua, bolehkah menjual sendal dengan menampakkan kaki wanita atau menjual gelang dengan menampakkan tangan wanita dan menjual lipstik dengan menampakkan bibir wanitanya? Mohon nasihatnya, Ustaz. Semestinya menjual yang demikian hanya di kalangan wanita saja, sehingga tidak terjadi fitnah. Barakallahu fikum. Ya, ini kalau di grup-grup wanita saja yang tidak ada laki-laki padanya misalnya, atau di tempat khusus wanita, toko khusus wanita, itu lebih aman. Barakallahu fikum. Allahu a'lam.